Toto za machika mati wakinyea kambi kanyagia. Soda na togwa no bia ni woga na mbegu ilikuwe na mwagia. Bapa ona watalia Samata toka Tanzania na nacha nacha kachangiwa. Kwa hiyo kasata na nyinyi mtafungiwa. Na nalina baba madude nyasubi paka ndandanda kuche. Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege. Dude la wanangu geto Butimba segewea paka keko. Oya wanangu tukutane sentro. Wafungu ametoka kucheza yani kase kase. Kani tumba nitambe ila maneno kani kaombea. Kani tumba jile tumba nitete mwakala mwa ilu inaongea. Kani tume waka moto moto moto moto moto mito mime pata moto moto moto moto moto. Hey stop Diogo kashindwa kuwika ni puturu mtu yati ama ninduru mangari. Kwelwa bongo na chekesha na kuja na miko tusonge maisha. Nati kisa aise paka manzese kwa raisi kisese. Goma ya moto ipose kati mtu kati watu kati baka kuche. Na nalina baba madude nyasubi paka ndandanda kuche. Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege. Dude la wanangu geto Butimba segewea mpaka keko. Oya wanangu tukutane senti. Wafungu wametoka kucheza yani kase kase. Kani tumba nitambe ila maneno kani kaongea. Kani tumba jile tumba nitete mbwa kalamba yu inaongea. Kani tume waka moto moto moto moto moto vito mime pata moto moto moto moto moto ina ni ya kaki. Yes cheza kidogo cheza kidogo simbuse mwenzio. Nyasubi ndana mbanyu bebe. Cheza kwa step simbuse mwenzio. We on top do dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko. Oya wanangu tukutani central. Wafungwa mitoka kucheza ya mikati. Kani tumewaka moto moto moto moto moto vito mime pata moto moto moto moto moto. Acha ili gomari tambe